Akang jua sing bisa balik sama dolo dolo, susing bisa lah. Iya semua jadi cerita. Beta jua sing mau parlo.